Apa hukum menonton video yang tidak pantas dilihat ya? Video apa namanya itu? BF gitu ya. Dengan tujuan edukasi. Haram hukumnya ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Ya. Tanpa melihat antum sudah bisa menalar kalau sudah waktunya. Ya. Paham ya? Kalau ada yang beralasan, misalkan lagi apa namanya? Tertangkap basah. Fulan, kenapa inti kemudian punya HP dan dalam HP antum isinya la haula wala quwata illa billah. Ya, ini kita tim razia enggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Gara-gara beberapa detik awal dari video yang ada di HP antum, semuanya itu semua isinya la haula wala quwata illa billah. Selamat antum ya. Terus dia beralasan, Ustaz, edukasi. Saya mau zuat soalnya Ustaz. Wah, inti laki-laki sejati atau enggak? Laki-laki sejati enggak pakai edukasi, langsung tahu. Ya. Itu laki-laki sejati, sayyidina azani Allah wa iyyakum, enggak perlu diajari. Ya. Nah, itu hanya alasan. Kalimatul haq arada bihal batil, itu syubhat namanya. Ya, tidak diperbolehkan. Kanifidina azanillahu wa iyyakum, tidak diperbolehkan dan itu termasuk pintu menuju zina. Ya, tub ilallah, ya, tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah wanita lansia masih...